dengan berlomba menjadi satu harusnya menjadi semangat dalam hidup ini. Ya, maju dengan berlomba jadi satu karena pepatah bijak Indonesia berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Tapi dalam penalaran yang mudah ternyata tak gampang mewujudkannya. Kebanyakan kita menjadi gagal dalam semangat indah. Bahkan founding father Republik Indonesia, Bapak Bangsa berkata, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi kita satu. Entah mengapa untuk hal ini seringkali kita tampak lambat dan tak mampu mewujudkan semangat satu. Terpecah, terpisah, itu selalu menjadi cerita, bahkan berujung dalam keributan yang tak perlu. Karena satu dengan lain selalu merasa paling penting, paling hebat dalam kehidupannya. Kita membutuhkan kerendahan hati dengan berbagi. Berbagi rasa, berbagi gengsi untuk bisa jadi satu. Karena satu adalah indah. Satu bukan satu-satunya, tapi satu dalam kepelbagaian, betapa kayanya. Ayo maju dengan berlomba menjadi satu, harus jadi semangat yang kita tumbuh kembangkan sesuai dengan semangat keindonesiaan. Bangsa yang besar, bangsa yang berjuang untuk hak dalam kepelbagaian, menjadi satu di dalam ikatan kekeluargaan yang luar biasa. Mari maju berlomba menjadi satu. Jangan lagi terpecah dalam semangat sempit yang tak boleh ada. Berbagi rasa, berbagi gengsi untuk jadi satu sudah semestinya. Bersama saya, Bikman Sirait.